yang paling terluka. Tak pernah kau lihat sisi hatiku. Di matamu kau ngaku selalu salah. Di depanmu aku kan hatiku. Oh,